tadi dan kali ini akan membacakan pertanyaan ini satu dibacakan, kemudian bisa menjawab, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana kalau dilihat dari segi kesehatan dengan banyaknya pasangan ini? Pertanyaan ini berhubungan erat. Demikian juga dengan banyaknya keturunan dari seorang istri, apakah tidak mengganggu rahmat istri? Demikian Ustaz, mohon dijelaskan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelumnya kita mengucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada antum jami'an dan kepada keluarga seluruhnya atas hirsun adim, semangat yang begitu besar dalam tafaqquh fid din, dalam mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla yang di zaman kita sekarang ini sangat jarang mereka yang mendapatkan karunia besar dalam mempelajari, meluangkan waktu untuk mengkaji dan mengkaji syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi, mungkin kita jelaskan sebelumnya tadi terkait dengan masalah kemandulan seorang suami. Sebagaimana tadi ditanyakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menegaskan, "Man istata'a minkum al-ba'ah." Barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk memberikan ba'ah, kemampuan di sini adalah istita'ah al-badaniyah dan al-istita'ah maliyah, kemampuan yakni badan, demikian juga kemampuan dalam harta memberikan nafkah kepada wanita yang dinikahinya. Yang tentunya jika dijelaskan secara mujmal saja, perkara yang demikian akan banyak menimbulkan pertanyaan, karena ba'ah itu cakupannya sangat luas. Kemandulan seorang suami apakah secara mutlak atau tidak mutlak, atau hanya lemah pada air maninya saja, ini perkara-perkara yang perlu dirinci dalam soal yang ditanyakan tadi. Jika secara mutlak dalam keadaan mandul tidak bisa memberikan ba'ah kepada istrinya, tentunya hal ini tidak memiliki istita'ah, kemampuan dalam memberikan nafkah batinah kepada pasangannya. Dan ini akan memberikan mudharat. Jika demikian, maka istri apabila meminta khulu kepada suami yang demikian, jika disebabkan karena madarat agama seorang istri tersebut, maka perkara yang jais diperbolehkan dalam syar'i, ketika hal itu akan memberikan kerusakan pada agama si wanita tersebut. Jadi perkaranya mesti dijelaskan pada rincian-rincian yang ada, sehingga kita bisa memahami dari apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam memaknai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga terkait dengan istita'ah al-badaniyah, kemampuan yakni badan seorang yang menjalankan syariat ini. Ini dikembalikan juga kepada masing-masing dari pribadi yang menjalankan syariat ta'addu tersebut. Wa diyu'lam, perlu diketahui bahwa al-iman wa ta'ah, keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menurunkan barakah yang sangat besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ketaatan kepada Allah, iman kepada Allah itu akan meningkatkan daya cerdas dari akal seorang mukmin, akan menguatkan al-badan, menguatkan jadi badan seorang mukmin, dan barokah-barokah yang lainnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang mukmin yang senantiasa mentaati Allah, tentunya ala basiratin, di atas dasar basirah. Yang demikian memberikan targhib, memberikan dorongan kepada kita semua untuk mendasari seluruh amal ibadah kita dengan keimanan dan ta'ah, keikhlasan kepada Allah, yang itu akan menurunkan barakah pada diri seorang mukmin tersebut. Ketika Allah memberikan kesehatan yang lebih akibat dari perbuatan ketaatannya, ini bisa diraih oleh siapapun dari orang-orang yang beriman. Dan jika perkara istita'ah al-badaniyah, kemampuan yakni badan seseorang yang diwajibkan ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak terpenuhi dan akan memberikan madarat kepada pemiliknya, maka yang demikian dipertimbangkan kembali untuk menjalankan syariat yang mulia ini. Jika memberikan madarat, maka tidak boleh seorang kemudian memaksakan dirinya menjalankan syariat ta'addud. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, dengan adanya ta'addud, apakah tidak menimbulkan kegangguan mental psikologis anak, karena belum tentu mereka dapat menerima keadaan itu, sehingga mengkhawatirkan si anak memiliki kecenderungan kutuk dan tertekan? Barakallahu fikum. Ini terkait dengan tarbiyah yang didasari di atas ilmu syariah, sehingga seorang pemimpin dalam rumah tangga yang dalam hal ini adalah seorang suami, kewajiban atasnya untuk memberikan tarbiyah kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Jadi kewajiban seorang suami dalam memberikan hak-hak kepada keluarganya. Jika hal itu tidak bisa dia lakukan dengan menjalankan syariah ta'addud ini, maka semestinya dijauhi perkara yang bisa memadaratkan atau menimbulkan hal-hal yang akan berdampak kerusakan pada keluarganya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan hukum di Indonesia. Ustaz, di Indonesia hanya diakui satu kali pernikahan saja. Lalu bagaimana jika suami ini menikah lagi? Apakah nasib istri kedua jika tidak terbukti bernikah? Bagaimana nasib istri kedua jika tidak terbukti bernikah? Mohon sangat berhubungan. Barakallahu fikum. Terkait dengan yakni surat nikah yang tadi disampaikan, dalam tajrubah atau pengalaman yang kita dapatkan di pemerintahan yang ada, insyaallah ta'ala itu bisa diusahakan bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga secara hukum yang berlaku dari hukum positif yang ada di Indonesia, jika al-ula yakni istri pertama memberikan restu dan memberikan keterangan yang baik di pengadilan, maka hal itu perkara yang mudah untuk istri kedua dan berikutnya mendapatkan yakni surat nikah yang ada. Kemudian tentang pertanyaan yang terkait dengan menikah yang di sebutkan dengan ibarah nikah sirri tadi adalah perkara yang jais hukumnya dalam Islam. Tentunya hal ini kembali kepada orang yang menjalankan pernikahan tersebut dari kebutuhan daruratnya dia menjalankan perkara yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada kasus kesalahan yang sudah terjadi. Ustaz, mohon bantuan penyelesaian masalah ini. Seorang istri menentang SMS suami yang menjurus ke dalam perselingkuhan. Setelah memusyawarahkan, terjadi keributan yang berdampak suami pergi dari rumah. Sudah 2 tahun lamanya. Selama pergi, dia tetap memberi nafkah keluarga. Pulang dalam 1 bulan 1-2 kali. Dan kami masih suka bertemu untuk makan bersama keluarga di luar rumah. Tetapi untuk disuruh atau diminta kembali ke rumah sampai saat ini belum pernah menjawab. Suami belum pernah menjawab. Dan diminta untuk menyelesaikan masalah ini tidak mau. Bagaimana Ustaz cara menyelesaikannya? Wa ila Allahil mustaqa. Barakallahu fikum jami'an. Jika kita memperhatikan dari tujuan mulia yang ada pada syariah nikah sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka keadaan yang tadi disebutkan banyak sekali luput kebaikan-kebaikan darinya yang sangat besar. Tidak adanya hak dalam menjalankan kewajiban dan hak antara suami dan istri. Demikian juga tarbiyah pada istri dan anak-anaknya. Perkara yang hilang dari keagungan tujuan nikah yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak jelaskan dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadith-hadith Rasulullah, ini ada pada keadaan tersebut. Wa arju, kita mengharapkan bagi keluarga yang demikian untuk kembali kepada alim minal ulama, kembali kepada orang-orang yang alim, untuk kemudian dimusyawarahkan perkara tersebut. Jika dalam keadaan telah dijalankan tadarrut, yakni marhalah-marhalah yang ada yang disebutkan dalam Al-Quran, maka jalan terakhir adalah mengutus satu hakim dari pihak istri dari keluarganya yang adil, dan mengutus satu hakim dari pihak suami yang adil untuk kemudian memutuskan perkara yang terbaik bagi keduanya, apakah berlanjut dalam keluarganya atau berpisah yang di fase akadnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan untuk membuat satu kesepakatan antara suami dan istri, yaitu istri membuat perjanjian dengan istri bahwa misalnya suami datang ke istri madu hanya sebulan sekali. Nah, perjanjian ini disepakati oleh semua pihak, oleh suami dan semua istri-istrinya. Apakah itu dibolehkan? Dengan ridho dari istri-istri yang ada, ini perkaranya boleh. Dengan keridhaan dari mereka para istri tersebut, sebagaimana dilakukan oleh salah satu dari istri Nabi alaihissalatu wassalam yang memberikan gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, ketika salah satu dari istrinya tersebut telah tua dan Rasulullah dalam keadaan tidak menginginkan, tetapi kemudian dia menginginkan sebagai tetap menjadi ummahatul mukminin sebagai istri Nabi alaihissalatu wassalam, dan mengorbankan malam gilirannya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Ini dengan syarat keridhaan dari para istri tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, Pak. Ini kasus juga. Bagaimana hukumnya bila suami menikah lagi, tapi istri pertamanya tidak ridho dan suami tetap menikah lagi? Namun, baru beberapa bulan menikah dengan istri kedua, kemudian suami mengetahui bahwa istri keduanya itu sakit parah, sakit kanker. Kemudian, sang suami menceraikan istri keduanya karena penyakitnya. Bagaimana hukumnya untuk si suami tersebut, sedangkan suami tersebut sudah menikah? Jadi ulangi. Bagaimana hukumnya bila suami menikah lagi, tapi istri pertamanya tidak ridho, dan tapi suami tetap menikah lagi tanpa ridho istri pertama? Namun baru beberapa bulan menikah dengan istri kedua, kemudian suami mengetahui bahwa istri keduanya itu sakit parah, sakit kanker. Kemudian sang suami menceraikan istri keduanya karena penyakitnya itu. Bagaimana hukumnya untuk si suami tersebut, sedangkan suami tersebut sudah mengenal sunnah? Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah tadi yang disampaikan sebagai bentuk nasihat dan taujih kepada seorang suami tersebut, bahwa salah satu dari syurut akdun nikah, syarat yakni nikah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang ada adalah ridha minhuma, keridhaan dari keduanya yang akan menikah tersebut. Demikian juga mengetahui keadaan kondisi dari calon mempelai laki atau perempuannya, sehingga dalam keadaan seorang itu telah mengetahui dengan jelas calon pasangannya, jika kemudian masalahnya yang terjadi adalah demikian, yakni amrun jais, perkara yang boleh seorang suami tersebut kemudian menceraikannya, yang dalam hal ini kita memberikan nasihat dalam dia melangkah di awal perkara, tidak memperhatikan dari syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama ketika seorang akan melangkah kepada pernikahan. Allahu a'lam. Pertanyaan berikut, ini menyangkut apa bukan sudah mepet. Sudah dekat. Sudah mepet. Apakah jika dia meminta cerai Barakallahu fikum. Coba diulangi kembali pertanyaannya. Ini sudah keras insyaallah. Bisa diulangi kembali pertanyaannya. Bagaimana hukumnya jika suami telah melakukan tahajud, lalu istri pertamanya sudah hilang rasa cintanya kepada suaminya? Bolehkah dia meminta cerai? Dan jika dia meminta cerai, apakah si istri akan terkena tadi? Wanita yang meminta cerai dari suaminya tidak akan mencium wangi surga. Jadi intinya istri merasa bukan bukan karena menentang syariat Allah, tapi karena dia. Allah yahdikun. Di perkaranya perlu dilihat secara seksama dalam pertanyaan tersebut, karena datangnya yakni khulu meminta cerai itu setelah pernikahan suaminya pada istri yang kedua, yang kemudian tadi disampaikan sampai tidak ada rasa hub, yakni mahabbah, kecintaan lagi kepada suaminya tersebut. Ini masalah yang banyak terjadi di kalangan kaum wanita. Kemudian dia meminta cerai pada suaminya. Perlu di teliti sebab perkara tersebut kemudian dia meminta cerai kepada suaminya. Jika hal itu tidak, ini dikatakan tadi, bukan dalam rangka menentang syariat Allah Azza wa Jalla, kemudian sebabnya mungkin bisa diperjelas dari pertanyaan tersebut. Karena Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini, beliau menasihatkan kepada nisa al-mu'minat, wanita-wanita mu'minah, an tasbir ala mana laha minal masyakkah, wa alla tutalib az-zawj bisyai. Seorang wanita ketika suaminya menjalankan syariat ta'addud tersebut, untuk bersabar dari masyakkah, yakni ujian berat yang Allah takdirkan menimpanya, dan tidak menuntut, yakni perkara-perkara jika memang ditemui keadilan yang dilakukan oleh suaminya. Dan jika kita melihat dari keterangan para ulama tentang tingkatan-tingkatan seorang hamba dalam menghadapi perkara-perkara dalam kehidupannya yang itu terasa berat, itu kita bisa memahami pada ubudiyah kita, yakni penghambaan ibadah kita, ketika kita menghadapi perkara ini, yakni syariat ta'addud, ketika seorang wanita menemukan suaminya, dia menikah untuk yang kedua atau yang ketiga. Ini yang dinasihatkan oleh banyak dari para ulama, agar mereka bisa menerima dengan kelapangan, yakni hati mereka beriman kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ana. Pasti Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dan kemudahan bagi hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Allah wa'alam bisawab. Dari pertanyaan yang membutuhkan, yakni kejelasan dari apa yang tadi disampaikan. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Ana merasa jika suami melakukan ta'adud, maka ana lebih senang dari banyak sisi dengan menilai dan mengukur kemampuan diri ana sebagai seorang ibu dan istri. Namun suami ingin ta'adud supaya lebih banyak waktu dengan ana, supaya ada yang mengurus rumah tangga dan anak-anak. Maksudnya ini madunya cuma bantu mengurus anak-anak dan rumah tangga gitu. Nah, ya berbagi tugas sebagai ibu namun dalam tugas rumah tangga. Tapi anak jadi takut. Anak jadi takut kalau nanti tidak adil dengan madu anak. Allah yubari fikum jami'an. Sebagaimana tadi itu sudah disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa kemaslahatan-kemaslahatan ta'adud itu sangat banyak sekali. Di antaranya dalam rangka untuk menyebarkan syariat Allah, saling berta'awun di dalamnya. Selama hal itu memberikan yakni andil besar dalam ta'awun di atas kebaikan, maka yang perkara yang demikian adalah perkara yang afdol, yang sangat utama bagi suami dan istri tersebut ketika menjalankan syariat ta'addud. Adapun kekhawatiran yang ada, ini perkara yang lumrah pada setiap insan, adanya syak dan keraguan, yang keraguan itu dibisikkan oleh syaitan la'anahullah pada seorang untuk kemudian tidak menjalankan perkara-perkara yang utama dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taujih dari nasihat para ulama tersebut insyaallah ta'ala bisa memberikan gambaran kepada kita semua untuk kembali dan kembali kepada apa yang dibimbingkan oleh para ulama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Bila kita hendak mencarikan istri untuk suami kita, apakah kita boleh menyebutkan kriteria suami kita kepada calon istri tersebut? Diperbolehkan oleh para ulama selama tidak kemudian menyebutkan surah kamilah, gambaran secara sempurna yang seakan-akan sifat dohir nampak di hadapannya, sebagaimana juga istri ketika memberikan sifat wanita yang akan disodorkan kepada suaminya. Ini sifat-sifat yang tidak kemudian tergambarkan secara sempurna, secara utuh dari wajahnya yang bisa memberikan fitnah kepada laki-laki atau kepada, demikian juga kepada si istri tersebut, diperbolehkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Masih berhubungan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, Ustaz. Jadi sebaiknya bolehkah seorang istri menganjurkan kepada suaminya untuk bertaruh? Atau menunggu, atau sebaiknya menunggu suami yang minta izin kepada istrinya? Yang pertama lebih muwafaq li haq, lebih mencocoki al haq, yakni menganjurkan kepada perkara tersebut, yakni syariah ta'addud. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana mengatasi rasa cemburu yang berlebihan pada istri kita? Ampun, Ustaz, mungkin kita tidak bisa berbagi pengalaman pribadinya dengan kami. Al-ghirah adalah perkara fitrah yang Allah berikan kepada setiap wanita, yakni kecemburuan. Dan itu juga terjadi pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, antara Aisyah dan yang lainnya. Bahkan Aisyah juga cemburu pada Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, yang senantiasa disebut-sebut namanya, yang senantiasa disebut-sebut namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena jasanya yang demikian besar dalam memberikan ta'awun, bantuan kepada dakwah di awal nubuwah, di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang hal ini tidak dimiliki oleh siapapun dari istri-istri yang lainnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kemudian Nabi terus menyebut-nyebut nama Khadijah dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha dalam keadaan dahir, yakni al-ghirah, kecemburuan pada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Nasihat yang bisa saya berikan dalam masalah ini, sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan di awal, barakallahu fikum jami'an. Jadi nasihat yang kita telah sampaikan di awal kajian ini juga dinasihatkan oleh para ulama untuk kita mengikhlaskan ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang itu akan banyak memberikan barokah, kenikmatan, kelezatan, tamanina fil qulub, ketenangan, kebahagiaan dalam kita menjalankan ibadah yang salah satunya adalah syariat ta'adud. Dan jangan yakni berkecil hati bagi istri yang kedua atau istri yang pertama dalam masalah al-hub wal-mahabbah yang Allah berikan kepada setiap insan, yang Allah berikan kepada seorang suami. Bisa saya di dalam tajrubah, dalam yakni pengalaman yang ada, sebagaimana yang ditegaskan juga oleh Syekh bin Baz rahimahullah, mungkin saja seorang suami bisa lebih cinta kepada istri pertamanya, li'annahu ra'a min ath-thaniyah ma lam yara min al-ula, karena dia melihat sesuatu yang lebih pada istri pertamanya yang tidak dimiliki pada istri yang kedua. Demikian juga ra'a an khisalil ula ahsan, sifat-sifat kebaikan dari istri pertamanya itu lebih yang dia dapati yang tidak didapatkan pada istri yang kedua atau istri yang ketiga. Demikian juga sirotah, perjalanan hidupnya dia masuk atau mendapatkan hidayah di atas sunnah lebih awal, yang tentunya ini mempengaruhi dari manhajnya, mempengaruhi kebaikan akhlak seorang istri yang pertama tersebut yang telah banyak menimba ilmu dan beramal ibadah, agamanya akmal lebih sempurna. Wa yu'attaf 'alaiha akthar, kecintaan dan mail kecondongan seorang suami lebih pada istri pertamanya. Wa rubbama talaqa tsaniyah wajada hubbahu lil ula, terkadang juga tajrubah yakni ada kejadian seorang suami menceraikan istri yang kedua atau istri yang ketiga dan semakin bertambah cintanya kepada istri yang pertama. Itu semua berjalan dengan keadilan dan hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada niat ibadah yang dijalankan oleh seorang yang menjalankan syariat ta'adud tersebut. Jika syariat ini, di sana ada ujian yang dihadapi oleh seorang suami mendapati ghirah, kecemburuan yang ada pada istri-istrinya, maka yang demikian perkara fitrah, dan kita berikan nasihat kepada para istri untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, mengikhlaskan yakni perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Jalla wa ala. Ketika seorang wanita melaksanakan syariat ini dan dalam keadaan dia bisa bersabar, wayahtasib, dan hanya mencari semata-mata perhitungan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya hal ini membutuhkan iman yang tebal, membutuhkan ilmu yang sangat besar dalam mengarungi syariat ta'adud. Dan yang demikian kewajiban besar ada di pundak seorang suami untuk memberikan tarbiyah, memberikan ilmu, memberikan bimbingan, memberikan targhib wa tarhib, memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan peringatan pada istri-istrinya ketika mendapati perkara-perkara yang bisa mengarah kepada sesuatu yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang wanita diminta untuk menjadi istri kedua atau tiga atau empat, apakah ia harus menerimanya? Mengingat ada hadis yang mengatakan, tidak datang kepadamu laki-laki yang beriman dan meminta putri atau wanita untuk dinikahi, maka terimalah, atau terjadi kerusakan di muka bumi. Barakallahu fikum. Dikembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam istita'ah, yakni kemampuan seorang tersebut dalam menjalankan syariat ta'addud. Jika dia tidak mampu, maka tidak diperkenankan untuk menjalankan syariat tersebut. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana sikap suami yang mempunyai beberapa istri, tapi salah seorang istrinya tidak sholat, padahal suami sudah berupaya untuk mendidiknya? Apakah si istri harus diceraikan? Dan apa tanggung jawab suami jika dipertahankan di hari kiamat? Pertanyaan ini jelas pernah ditanyakan kepada para masyayikhuna, dan jawabannya ketika telah sampai hujah nasihat kepadanya, kemudian dia tetap dalam keadaannya meninggalkan salah, maka diceraikan istri yang demikian. Karena jumhur mayoritas para ulama menegaskan bahwa man taraka salah faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan ibadah as-salah maka dia telah terjatuh dalam kekufuran. Allahu a'lam bishawab. Kehubungan yang muslim yang baru terhubung meninggalkan sholat, itu bagaimana? Apakah meninggalkan satu atau dua sholat juga terhitung kafir atau musyrik, atau meninggalkan sholat yang banyak misalnya setahun hanya dua kali seperti apa? Meninggalkan sholat dalam hal ini, yakni sebagai adatnya dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat hanya satu dua kali, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man taraka sholatul asr faqad habita amaluh, barang siapa yang meninggalkan sholat asr maka telah batal amalannya. Kalimat dalam hadis ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Batalnya, yakni amalan orang tersebut yang meninggalkan satu sholat, yakni sholatul asr. Sebagian para ulama menegaskan bahwa yang batal itu adalah amalannya di hari itu. Sebagian para ulama yang lainnya menegaskan bahwa yang batal amalannya adalah seluruh amalannya. Dari keterangan ini kita bisa mengambil faedah bahwa orang tersebut terjatuh dalam perkara besar dalam dosa dengan sebab dia meninggalkan satu ibadah sholat saja. Yang tentunya apabila kemudian dia bertobat kepada Allah, kemudian dia menjalankan sholat-sholat berikutnya, tidak sampai kepada kekufuran. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana kalau suami berpoligami tanpa diketahui oleh istri pertamanya? Jadi banyak sorotnya karena dia berbohong sana sini. Tapi suami tidak ada keberanian untuk berterus terang kepada istri pertamanya bahwa dia telah berpoligami. Bagaimana jalan keluarnya? Sedangkan suami tidak ingin meninggalkan istri yang kedua. Sudah kita jelaskan tadi dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk berjalan dengan hikmah, tidak sembunyi-sembunyi dalam menjalankan ibadah yang hari ini akan bisa menimbulkan perkara-perkara yang tidak diinginkan dalam agama yang ada pada keluarganya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana jika ta'arud dengan dua istri di satu kota, sedangkan suami tugas atau kerja di luar kota? Misalnya, satu minggu ke kota asal dan satu minggu tugas di luar kota itu organisasinya. Bagaimana untuk pembagian waktunya? Pembagian waktunya sahal insyaallah, yakni perkara yang mudah yang telah ada aturan-aturannya dalam bimbingan hadis-hadis Rasulullah. Jika yang masih tersisa dalam harinya ketika dia sampai di kota asalnya itu 6 hari, tinggal membagi satu hari untuk yang pertama, kemudian hari kedua untuk yang kedua, hari yang ketiga kembali yang pertama, hari yang keempat kembali yang kedua, dan seterusnya. Demikian. Apabila 7 hari maka terhitungnya sesuai dengan apa yang telah dia tetapkan. Jika terhitung 2 hari 2 hari maka terhitungnya 2 hari 2 hari sampai selesai dari giliran yang diberikan pada yang pertama 2 hari tamam sempurna, kemudian 2 hari pada yang kedua tamam sempurna, kemudian kembali lagi kepada istri pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Jika salah satu istri ingin ikut, bagaimana? Apakah yang lain juga ikutnya? Dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bil qur'ah, yakni dengan dengan qur'ah, kalau bahasa Indonesianya baik mengundi. Nah, dengan mengundi, dengan melemparkan uang misalnya, ketika satu sisi itu ditetapkan pada istri pertamanya, kemudian sisi uang yang kedua pada istri yang keduanya, maka mana yang muncul itulah yang dikehendaki oleh Allah untuk menemani yakni suaminya ketika safar tersebut. Allahu a'lam. Bagaimana dengan suami yang terangkut dalam keadaan miskin dan berdalih dengan alasan bahwa rezeki di tangan Allah dan dengan tambah istri tambah rezeki? Bagaimana juga dengan suami yang terangkut dalam keadaan miskin anak-anak terlantar dari kepengurusan bagi jatah pakaian yang kotor, mengalami gubuk dan sebagainya, ataupun akhlak, memaki, berkata kotor dan sebagainya. Dan mengirimkan bagaimana pun kesalahan. Apakah ispan seperti ini bisa digolongkan yang mampu mengatur? Laisa indahu kudroh ala nikah. Tidak memiliki kudroh untuk menikah, apalagi berta'adud. Ini sebagaimana penjelasan hadis. Man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah di situ adalah istita'ah al-badaniyah dan istita'ah al-maliyah. Kemampuan yakni memberikan nafkah lahir dan kemampuan memberikan nafkah mal, yakni harta. Jika seorang itu tidak memiliki harta untuk memberikan diberikan nafkah pada istrinya, laisa indahu qudrah 'ala nikah, berarti tidak memiliki qudrah untuk menikah. Ini ditujukan kepada para syabab, para pemuda-pemuda yang akan menikah pertama. Tentunya untuk menikah yang kedua atau ketiga dalam keadaan demikian mimba bi aula, lebih tidak bisa memiliki atau tidak memiliki kudrah padanya dalam mal, dalam harta. Wallahu a'lam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa dari seorang ayah dan ibu yang solehah, salah satu dari orang tuanya, kenapa? Ala kullin, sebagaimana yang dijelaskan para ulama bahwa seorang pemimpin rumah tangga, yakni dalam hari ini suami, kewajiban, salah satu dari kewajiban yang ada di pundaknya adalah memberikan tarbiyah pada istri dan anak-anaknya. Tentunya tarbiyah di sini ala basirah, di atas dasar ilmu, di atas dasar ilmu, untuk membimbing istrinya memahami syariat Allah Azza wa Jalla, memahami tauhid, memahami sunnah, memahami bid'ah, memahami inhirafat, yakni perkara-perkara penyimpangan yang ada. Jika hal ini ditiadakan, maka sesuai dengan kadar dalam meremehkan kewajiban tersebut, yang itu juga akan mengakibatkan dosa yang sesuai dengan kadar berkurangnya kewajiban dalam memberikan tarbiyah kepada istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam. Ini ada alhamdulillah, alhamdulillah, saat ini banyak sekali kesanggihan alat-alat canggih semacam BlackBerry, juga banyak alat-alat komunikasi. Di satu sisi, alhamdulillah, pemanfaatannya bisa untuk dakwah, namun kadar Allah, kadang-kadang penggunaannya disalahgunakan. Banyak sekali contoh permasalahan yang saat ini ada dan dititipkan ditanyakan oleh orang-orang. Karena ada contoh yang pertama adalah ada istri, salah satu istri dari dua, insya Allah sudah mengenal sunnah dan melakukan kehidupan berumah tangga di atas sunnah. Namun Allah alam, sebab-sebab apa yang menyebabkan beliau, sang istri ini, nampak bermudah-mudah merasa soft, merasa baik-baik saja, merasa benar saja, melakukan komunikasi dengan ikhwan yang lain, sehingga keadaan ini cukup membuat istri dari ikhwan yang lain itu terganggu, tidak nyaman hubungannya. Itu yang pertama. Juga ada yang berkembang pada saat ini nyata. Seorang akhwat mengatakan kepada istri atau teman dari ikhwan bahwa akhwat ini amat-amat ingin menjadi ta'adud, bahwa apa, dinikahi menjadi istri ke sekian, Allah a'lam, dari ikhwan ini. Karena ikhwan ini berbicaranya begitu indah, tentu di BBM atau di dalam bentuk komunikasi yang lain, begitu orang ini begitu baik. Jadi begitu romantis, berarti tanpa bermaksud kebetulan, tapi cukup ada interaksi begitu kan. Baiknya apa yang harus dilakukan masing-masing pihak, mohon nasihat dan bimbingan Ustaz. Baik istri dari ikhwan yang merasa tidak nyaman dengan kekurangan adaban ini, atau apa yang sebaiknya yang harus dilakukan apa? Barakallahu fikum jami'an. Dari masalah yang diangkat dalam pertanyaan tadi juga telah datang nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah, yang memperingatkan dari wanita-wanita istri yang tidak ridha ketika suaminya menjalankan syariat ta'adud, tetapi sebaliknya dia ridha untuk menjalankan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tardo bil haram, memiliki as-sadiqat, yakni teman-teman dari lawan jenis, memiliki teman-teman dari lawan jenis kemudian berhubungan yang bisa mengakibatkan yakni kerusakan yang ada. Ini minal masaib, termasuk dari musibah-musibah yang terjadi sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini disebabkan min da'fid din wa min da'fil iman wa qillatil basirah. Disebabkan karena kelemahan iman dan kelemahan agama dan kelemahan basirah, yakni pandangan yang luas dalam memandang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita memperhatikan nasihat ini adalah perkara yang benar apa yang ditaujihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dari sebab tersebut sehingga seorang itu bermudah-mudahan berhubungan dengan lawan jenis yang bukan istrinya, yang bukan suaminya, yang bisa mengakibatkan jadi kerusakan-kerusakan yang ada dalam keluarganya. Dia meridhai perkara tersebut, memiliki teman-teman untuk dia bisa berhubungan dengan teman-temannya tersebut dari lawan jenisnya yang bukan mahramnya, yang bisa menimbulkan kerusakan-kerusakan dalam rumah tangganya. Sedangkan dia tidak meridhai ketika yakni seorang suami ingin menjalankan syariat ta'addud yang salah satu masalahnya yakni kemaslahatannya adalah ghaddul basar wa sunnatul faraj, memelihara yakni pandangan dan memelihara farji dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nasihat dari Syekh bin Baz rahimahullah agar seorang tersebut kembali kepada syariat Allah, mempelajari syariat Allah, karena masih lemah imannya, masih lemah yakni ilmu yang ada padanya, demikian juga masih lemah agamanya dan masih lemah dalam memandang yakni luasnya dan maslahah yang begitu besar yang ada pada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari kalam perkataan Syekh bin Baz rahimahullah yang sebenarnya kita tadi akan bacakan di hadapan antum jami'an, dari musibah yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mungkin di lingkungan kita ahli sunnati wal jamaah. Nasrullah assalamu wal afiyah. Wallahu a'lam. Istri dari ikhwan yang dikasi oleh wanita itu memberikan kemahasihan atau memberikan info atau menginfokan kalian dulu kepada suami wanita itu, apakah itu merupakan atau tadi sudah ditanyakan soal tersebut. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah memberikan barakah kepada kita dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika ada perjanjian pernikahan bahwa jika telah berlangsung pernikahan, maka wanita ini tidak mau ditaati. Apakah boleh perjanjian semacam ini? Perlu ditanyakan kepada alimin ulama, karena yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat di atas kebatilan, maka hukumnya secara otomatis adalah batal perjanjian tersebut. Ini bisa ditanyakan kepada para ulama dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.